Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد sebutkan faedah dari beberapa faedah di pertemuan yang lalu. Siapa yang menyebutkan? Perus, seorang alim itu adalah langka. Seorang alim itu tidak banyak. Kalau seandainya alim itu banyak dijumpai di mana saja, niscaya tidak butuh rihlah, tidak butuh perjalanan jauh untuk berjumpa dengan seorang alim. Maka adanya rihlah, perjalanan jauh menuju kepada seorang alim, ini sebagai bukti bahwasanya alim itu tidak banyak di dunia ini. Baik, apalagi faedahnya? Kenapa mic-nya mesti pertama itu enggak langsung masuk keluar? Mesti kayak gini dulu. Nanti kalau keluar baru kaget saya. Apalagi faedahnya? Akil. Syiddatur raghbah ilal khair. Kuatnya keinginan, kuatnya kecintaan untuk menuju kepada kebaikan. Dan itu termasuk sebab tercapainya tujuan tersebut dengan kuatnya keinginan. Apalagi faedahnya? Siapa yang belum? Alif, apa faedahnya Alif? Lih, aku mau akil apa terusan. Yang lain Alif. Coba jelaskan, apa maksudnya itu? Bahasa Jawa wae coba. Apa maksud dari ucapan itu? Baik resiko itu yang resiko yang gampang ataupun resiko yang sulit. Jadi termasuk kamalul azam, kesempurnaannya tekad itu adalah bersiap untuk mengambil segala resikonya. Itu namanya kesempurnaan azam. Kalau tekad itu hanya terbatas pada siap menerima enaknya saja, enggak siap menerima enggak enaknya, itu berarti bukan tekad yang sempurna. Tekad yang sempurna itu adalah siap menerima enak dan enggak enaknya. Segala resiko siap ditanggung. Itu namanya kamalul azam. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam memberikan dua kemungkinan. Imma ablugo majma'al bahrain wa imma amdiya hukubah. Kalau enggak aku mencapai majma'ul bahrain, maka pilihan yang kedua adalah aku akan terus berjalan sampai dapat. Apalagi faedahnya? Ahmad. Bersusah payah untuk menuju tempat belajar. Dan barang siapa yang sudah bersusah payah untuk menuju kepada tempat belajar, maka seharusnya dia menyelesaikan niat tersebut. Engkau sudah bersusah payah datang ke sini, maka bersabarlah untuk bersusah payah di dalam mengambil serta meraih apa yang kau cari di sini. Maka sabarnya seseorang untuk sampai kepada tempat belajar yang berat ini adalah awal usaha yang baik, dan itu menunjukkan sidq, kejujurannya di dalam menginginkan ilmu. Di antara kejujuran di dalam menginginkan ilmu adalah rela bersusah payah untuk datang ke suatu tempat di mana di situ di dalamnya terdapat ilmu. Kalau ilmu itu didapati di kota yang gampang, akses mudah, di situ mudah, angkot terdapat banyak, kemudian menuju ke situ juga tidak perlu biaya mahal, ini semua orang bisa datang ke situ. Tapi kalau ada suatu tempat belajar, akses ke situ repot, harus berjibaku dengan lumpur, harus masuk ke hutan, harus masuk ke pelosok, kemudian baru dapat, maka itu menunjukkan seorang itu adalah orang yang jujur. Orang yang jujur di dalam mencari ilmu. Gak mungkin datang ke suatu tempat tersebut kalau gak orang yang jujur. Tapi kalau tempat ilmu itu mudah, di pinggir pasar, di pinggir jalan, itu nanti rata-rata isinya campur. Paham? Rata-rata isinya itu campur. Maka kalau mau bikin tempat belajar itu yang jauh dari tempat pemukiman, dari akses dunia, supaya juga nanti para santri itu terjaga. Kalau bikin pondok di tengah kota mudah, sarana maksiat, kemudian juga fasilitas mencukupi, ini nanti rawan. Dan juga yang datang ke situ juga nanti campur, semua orang akan datang ke situ. Tapi kalau suatu pondok itu di pelosok, akses sulit, kemudian fasilitasnya juga seadanya, nanti insya Allah yang datang di situ juga adalah orang-orang yang jujur. Dan nanti akan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencetak generasi yang baik, generasi handal. Maka semakin sulit akses suatu tempat belajar, maka semakin jujur pula orang-orang yang datang di situ. Mahum? Semakin sulit suatu tempat belajar itu dijangkau, maka semakin jujur pula orang-orang dan semakin rajin pula orang-orang yang ada di dalamnya. Dulu kita kalau mau ke Damaskus, ini resikonya nyawa. Perjalanan sehari semalam lewat darat, enggak di jalan raya. Saya masih ingat sekali bagaimana dahulu akses ke Damaskus sangat sulit. Resikonya kalau ketangkap harus pulang atau di penjara. Seharian naik mobil bak, mana di kursi, duduk di kursi enggak. Saya duduk di roda serep. Enggak ada kursinya, enggak ada sponnya. Saya duduk di roda serep seharian. Enggak lewat jalan raya enggak, lewat di gurun yang batunya sebesar kepala-kepala. Yos. Goncang seharian, sehari semalam. Ketika sampai di Damaskus langsung sujud syukur. Jadi kalau sudah sampai di sana, itu dulu itu sebuah kemenangan yang sangat besar. Itu ya ikhwan, maka orang-orang yang ada di situ juga insya Allah adalah orang-orang yang benar-benar niat belajar. Semakin jauh suatu tempat belajar, semakin sulit untuk dicapai, itu semakin orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang benar-benar ingin belajar ilmu agama. Wallahu alam apakah niatnya ikhlas atau enggak, pokoknya itu adalah orang-orang yang niat belajar. Karena seharian harus ditempuh dengan sulit, dengan susah payah. Tapi kalau tempat-tempat belajar yang ada di perkotaan, ini orang kadang cuma lewat aja mampir, ya lewat aja mampir, nggak niat belajar pun mampir di situ, karena apa? Karena persinggahan, gampang dijangkau. Maka orang-orang yang ada di situ kadang nggak belajar, kadang cuma orang-orang gabut, orang-orang kurang kerjaan, kadang cuma di situ, karena cuma gratis makan minumnya, nggak belajar. Tapi kalau tempat itu sulit untuk diakses, maka itu menunjukkan yang datang ke situ adalah orang-orang yang benar-benar niat thalabul ilm. Wallahu a'lam. Maka itu kemarin adalah faedah lanjutan dari bersabar untuk menuju kepada suatu tempat belajar. Dan semakin tempat belajar itu sulit dijangkau, semakin menunjukkan kejujuran dalam mencari ilmu. Apalagi faedahnya? Siapa yang punya faedah? Dari kalangan bapak-bapak, siapa yang punya faedah? Pak Antok monggo. Apa faedahnya, Pak? Seorang yang baik akan menganggap adanya orang yang berilmu, lebih berilmu dari dia sebagai nikmat. Jadi disyukuri, dimanfaatkan, itu orang yang baik. Adanya orang yang berilmu, itu adalah sebuah nikmat bagi dia. Karena apa? Karena dia butuh, merasa butuh. Itulah orang yang baik. Orang yang merasa butuh kepada ilmu, akan memanfaatkan kesempatan sekecil apapun. Berbeda dengan orang yang tujuannya itu tidak baik, orang yang niatnya busuk, maka menganggap adanya seorang yang lebih berilmu dari dia sebagai saingan. Wah, ini saingan, harus disingkirkan. Itu adalah watak burung kedasi. Suka menyingkirkan orang. Kalau orang itu baik, adanya orang yang berilmu, itu sebagai teman bagi dia, sebagai sahabat bagi dia. Tidak iri, bahkan malah disyukuri. Tapi kalau orang buruk, menganggap orang yang lebih pandai dari dia sebagai saingan yang harus disingkirkan. Inilah bedanya antara watak burung kedasi, watak para penyerupa kedasi, dengan watak para anbiya sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya kedasi dengan kekasih. Taib, itu beberapa faedah pada pertemuan yang lalu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala fa bainama huwa fi dhilli shakhratin fi makanin saryana. Saryan adalah tempat yang basah. Itu saryan. Mamnu' minas sharf saryana. Ittadarrabal hutu, tadarrabal hutu, tadarraba, yaitu apa? Guncang atau ikannya hidup. Wa Musa naimun, sedangkan Musa dalam keadaan tidur, qailulah, tidur siang. Dari mana ini diambil bahwasanya Nabi Musa di sini adalah tidur siang? Dari mana? Yaitu diambil dari fi dhilli shakhrah, berteduh pada suatu batu, berteduh pada bayangan batu. Ini menunjukkan siang-siang. Kalau malam-malam ngapain berteduh di pinggir bayangan? Wa Musa naimun faqala fatahu la ukidu. Maka ikannya tadi tiba-tiba hidup. Cuma anak buahnya Musa mau mengingatkan itu enggak enak karena Nabi Musa sedang tidur. Ah nantilah. Pokoknya tak biarkan tidur dulu. Nanti aja aku ingatkan. La uqiduhu hatta idastaiqadha nasya. Anak buahnya Nabi Musa mengatakan aku tidak akan membangunkan guruku. Sampai ketika Nabi Musa istaiqadha, beliau bangun nasya an yukhbirahu. Ternyata sampai bangun juga akhirnya karena ditunda, akhirnya anak buahnya tadi sampai lupa untuk memberitahu. Wa tadarrabal hutu hatta dakhalal bahra. Dan terus ikannya itu terus apa? Apa namanya gini apa bahasanya? Klopet-klopet lho apa namanya? Gelebak-gelebak bahasa Sumatera itu Pak Pendik, kudu bahasa Jawa itu. Kudu bahasa Indonesia itu. Gelebak-gelebak. Bahasa Indonesianya apa itu? Melompat. Mengelipat. Nah itu, menggelipat. Kopet-kopet. Itu maknanya tador apa? Mukul-mukul gini. Blek, blek, blek, blek. Akhirnya terus jatuh dari keranjang tadi. Jadi karena di tempat situ, di tempat basah, disebutkan dalam sebagian riwayat. Tapi riwayat ini dibicarakan kesohihannya. Itu di tempat yang airnya itu adalah dinamakan air kehidupan. Apa saja yang mati kalau kena air itu jadi hidup. Ma'ul hayah, air kehidupan. Tapi riwayat ini masih diperbincangkan oleh para ulama. Yang jelas datang dalam sebagian riwayatnya bahwasannya tempat itu ada, di situ ada air kehidupan. Apa saja yang mati ketika terkena air itu akan dia hidup. Bahkan ini ikan yang sudah mati, ini ikan sudah dikasih garam ini. Ini ikan iwak gereh. Ini ikan gereh ini, iwak asin. Ikan asin ini. Karena dipakai bekal kan tahan lama ikan asin itu. Ikannya besar, tahan lama, sekaligus dipakai untuk makan ini. Ikan ini niatnya dimakan sama Nabi Musa. Bahkan sudah dimakan sebagiannya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada dahulu sebagian penduduk negeri mendapati ikan itu sebagian, bagian satu sisinya itu sudah tulang, satu sisinya lagi masih penuh daging. Katanya itu adalah ikan Nabi Musa katanya. Wallahu a'lam. Itu disebutkan. Yang jelas ikan ini ikan yang mati, ikan asin ini sudah ikan mumallah, sudah dikasih garam. Tiba-tiba ditaruh di keranjang dan ditaruh di tanah, dimakanin sarian di tanah yang basah. Tiba-tiba dia hidup. Menggelepat di dalam keranjangnya terus akhirnya jatuh. Sampai di tanah menggelepat terus. Nah, bekas menggelepatnya tadi itu membentuk apa? Membentuk cekung. Nah, itulah nanti yang ditandai oleh Nabi Musa. Jadi ikan tadi menggelepat, hidup terus, akhirnya dia merasuk sampai ke laut. Nah, tempatnya tadi bekas jalannya ikan tadi, dia enggak bisa balik lagi. Jadi masih terus bekas. Bahkan di batu pun terus. Jadi menjadi abadi tempatnya tadi. Bekasnya ikan menggelepat itu, jalannya itu sampai ke laut itu apa? Abadi. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya enggak bisa balik lagi. Jadi misal air terpecah enggak balik lagi. Faqala fatahu la uqiduhu, aku tidak akan membangunkannya hatta idastaiqadha nasya an yukhbirahu wa tadarrabal hutu hatta dakhalal bahra, dan ikannya terus menggelepat sampai masuk ke dalam lautan. Fa amsakallahu anhu juryatal bahr, maka Allah Subhanahu wa taala menahan aliran lautan. Jadi bekasnya tadi enggak balik. Allah tahan bekasnya, bekas apa namanya, goncangan ikan tadi menjadi abadi. Allah Subhanahu wa taala tahan dan air enggak bisa ke situ, enggak bisa kembali seperti semula. Hatta ka'anna atharahu fi hajarin, sampai seakan-akan bekasnya itu membatu. Ini membeku. Karena memang itu nanti Nabi Musa dipakai tanda. Nabi Musa kan ketika Ketika ikannya lepas kan tidur, mau dibangunin gak enak. Niatnya dibanguninnya nanti. Pas Nabi Musa bangun, lupa. Akhirnya berangkat lagi. Berangkat berjalan terus jauh. Nah itu. Qala li amrun hakadha ka'anna atharahu bi hajar. Berkata Ibnu Jurayj, Amr mengatakannya kepadaku, nyontohkan ka'anna atharahu bi hajar hakadha. Nah, ada bekasnya membatu. Wa hallaqa baina ibhamaihi wallataini taliyanihima. Dan Amr melingkarkan antara dua jari, dua ibu jari dan dua telunjuk gini ya, sebesar gini. Sebesar gini. Jadi di sama Amr ibn Dinar dicontohkan bekasnya itu segini, lubangnya itu. Beliau melingkarkan antara ibu dua ibu jari dengan dua telunjuk. Maka Nabi Musa akhirnya berjalan terus, lupa. Enggak cari ikan, enggak tanya tentang masalah ikan. Maka beliau mengatakan akhirnya sudah berjalan jauh. Beliau mengatakan laqad lakina mi safarina hadza nasaba. Sungguh kita telah mendapati di dalam perjalanan ini rasa lelah. Ayo istirahat. Qala qad qada Allahu ankan nasab. Maka anak buahnya mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan darimu rasa lelah. Jadi semenjak tadi sampai ke Majma'ul Bahrain, dari awal sampai ke Majma'ul Bahrain, ini enggak pernah merasa lelah. Lah semenjak dari tempat Majma'ul Bahrain sampai ke tempat luputnya tadi sudah lelah. Maka selama ini kamu enggak lelah. Kok baru beranjak setelah melewati yang dicari kok baru lelah? Laisat hadhi an Sa'id, ucapan ini qala qad qada Allahu ankan nasaba, ini bukan dari ceritanya Sa'id bin Jubair. Akhbarahu fa'il dari akhbarahu adalah sang fata. Akhirnya setelah minta makan siang, Nabi Musa minta makan siang karena sudah capek, sudah lelah, enggak ketemu-ketemu, akhirnya minta, mana ikannya, ayo makan. Lu ya ikannya tadi sudah jauh di sana. Akhbarahu, akhirnya anak buahnya memberitahu tentang kisahnya. Tadi sudah lepas di sana, tapi saya jenengan tidur, saya enggak enak mau bangunkan. Niatnya pas sampean bangun mau tak ingatkan, ternyata pas bangun saya lupa. Aduh. Wis ado-ado. Apa namanya kalau kita itu pakai Google Map itu apa? 15an. Waduh, balik waduh ini. Kebablasan namanya ini. Kebablasan. Akhbarahu, akhirnya diberitahu sama muridnya apa adanya. Akhbarahu dengan kisah yang tadi terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Falamma balagha, maka tatkala keduanya telah sampai majma'a bainihima, tempat yang dicari yaitu tempat bertemunya dua lautan, pas sampai malah lupa, keduanya lupa akan ikan mereka. Fattakhadha sabilahu, maka ikan tadi menjadikan, fattakhadha sabilahu, fa'ilnya adalah ikan, maka ikan itu menjadikan jalannya ke laut saroba, membentuk suatu jalan yang saroba. Saroba itu ya lubang atau aliran, itu namanya saroba. Jadi ikan tadi ketika menggelepat itu membuat bekas, membuat jejak ke laut, sarob, berupa sarob, jejak abadi, gak bisa hilang. Falamma jawaza, maka tatkala keduanya itu kebablasan, melampaui tujuannya, tujuan yang dicari, qala li fatahu, maka Nabi Musa berkata lagi kepada fatanya, atina ghadaana, berikanlah kita makan siang kita, ayo makan siang. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguh kita telah menjumpai di dalam safar kita ini rasa lelah yang sangat. Maka inilah ikhwan kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sudah capek-capek, susah payah mencari Majma'ul Bahrain. Tapi ternyata pas sampai di tempat tujuan malah lupa. Akhirnya melampaui batas dan melampaui tujuannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang kepada keduanya hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Musa lapar. Dan akhirnya baru dengan lapar itu ia akhirnya beliau akhirnya ingat ikan tersebut. Kalau seandainya qadarullah, kalau seandainya enggak lapar, ya terusnya tambah wadoy. Itu ya ikhwan. Dalam kisah ini terdapat pelajaran mulai dari ucapan qala fa bainama huwa fi dhilli shakhratin. Tatkala keduanya berada di dhil, yaitu apa? Bayangan. Shakhrah, sebuah batu besar. Ya, lupa tadi enggak diterjemahkan ya. Qala fa bainama, tatkala keduanya sudah berada di dalam naungan batu besar, shakhrah, batu besar. Fi makanin saryan, di tempat yang basah. Tiba-tiba ikannya menggelepat. Ittadarrabal hutu. Tiba-tiba ikannya bergerak. Dan Musa dalam keadaan tidur. Dalam hadis ini terdapat pelajaran untuk mengambil waktu rehat dalam thalabul ilm. Jadi seorang thalabul ilm hendaknya mengambil waktu rehat dan ada mutanatto, jangan melampaui batas. Jangan hulu di dalam rajin belajar. Kenapa? Karena tetap ada hak untuk diri sendiri. Ada hak mata ini untuk dipejamkan. Ada hak bagi tubuh ini untuk diistirahatkan. Ada saat di mana engkau lelah dan harus mengantarkan rasa lelahmu kepada malam untuk mendekapmu dengan istirahat yang cukup. Jadi jangan terus belajar terus sampai sakit. Ini enggak boleh. Maka beda antara bersungguh-sungguh, fafarkun bainal ijtihad wat tanattu. Beda antara bersungguh-sungguh dengan tanattu, yaitu melampaui batas dan hulu. Sungguh-sungguh itu lain, sungguh-sungguh itu ya, apa namanya, lumintu itu terus gitu loh. Alon-alon tapi terus kelakon gitu loh. Jadilah seperti semesta, ia tak pernah buru-buru tapi selalu sampai. Nah itu. Jadilah seperti semesta. Semesta itu enggak pernah buru-buru, tapi selalu tercapai, selalu sampai. Matahari pernah buru-buru kok. Yes, itu terus, tapi ya sampai, selalu sampai. Jadilah seperti semesta, ia enggak pernah buru-buru, tapi selalu sampai dan selalu tercapai. Itulah makna sungguh-sungguh. Sebagaimana perkataan seorang sahabi, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, inna li jasadika 'alaika haqqo wa li nafsika 'alaika haqqo wa li zaujika 'alaika haqqo fa dikul ladhi haqqin haqqo. Jadi jangan kemudian karena rajin belajar terus enggak tahu kawan, kawan butuh dibantu, aku sibuk berojaah, minggiro, ngreo. Istrinya juga seperti itu, ketika dia belajar, "Mas, aku ngaji, minggir." Itu namanya tanatu ya, ikhwan ulu. Atau orang tuanya minta bantuan, "Oh, aku sibuk ngaji kok." Itu namanya enggak tahu hak. Ada hak, kapan belajar itu dipenuhi, kapan hak orang tua dipenuhi, kapan hak anak, kapan hak istri. Maka ini namanya mengambil rehat. Nabi Musa walaupun beliau sangat bersungguh-sungguh, tapi namanya manusia tetap butuh istirahat, butuh qailulah, butuh tidur. Tapi aja turu terus, beda antara tidur ketika butuh sama selalu butuh tidur, sibuk sitik-sitik bobo, itu enggak benar. Maka Nabi Musa tetap istirahat. Dalam thalabul ilmi juga butuh istirahat. Dan kalau istirahatmu itu engkau niatkan ibadah, maka akan mendapatkan pahala. Niatkanlah istirahatmu sebagai ibadah juga. Wa inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sungguh aku mencari pahala dengan tidurku sebagaimana aku mencari pahala dengan qiyamku. Yaitu tadi ketika dibutuhkan tidur, ketika dibutuhkan rehat, adanya libur. Kalau biasanya rajin terus libur, ini mantap. Oh biasanya wis malas, libur. Sudah biasanya malas minta libur aja, ini berarti bukan mantap. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran tidur yang bagus itu tidur siang, qailulah itu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas, qilu fa inna syaitana la yaqil. Atau fa inna syaitana la taqil, tidur sianglah. Karena sesungguhnya syaitan tidak tidur siang. Hadisnya hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka tidur siang yang paling bagus itu qailulah sebelum zuhur. Tidur sejenak sebelum zuhur itu istirahat yang paling enak. Kemudian juga diambil faedah dari fi dhilli shakhrah, di bawah naungan batu. Apa kira-kira faedahnya? Ini menyimpan pelajaran apa? Nabi Musa bernaung di bawah naungan sebongkah batu. Apa faedahnya? Pak Bambang mungkin? Ini mengandung faedah besar ya, Ikhwan. Nabi Musa bernaung di bawah sebongkah batu. Apa faedahnya? Apa Riz? Apa Musa? Kagak. Apa Zim? Diambil faedah dari ini adalah sederhana di dalam berteduh dalam thalabul ilm, tempat menginap, fasilitas berteduh. Sederhana saja loh ya Ikhwan, itu cukup. Lihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam di dalam thalabul ilm, beliau cukup tidur dan ngiyup di bawah teduhnya sebongkah batu. Gak perlu cari rumah yang bagus, tidak perlu harus mencari rumah yang mewah untuk berteduh. Maka para thalabul ilm hendaknya merasa cukup dengan adanya asrama yang cukup untuk berteduh dari terik matahari dan bernaung dari hujan. Itu saja sudah cukup. Maka yo sampean jangan berkecil hati yo, ini asrama ini apa adanya kayak gitu. Itu lo saja sudah cukup ya Ikhwan. Maka seorang thalibul ilm tidak perlu fasilitas yang mewah. Harus pakai AC, harus VVIP, enggak harus ya Ikhwan. Yang bagus itu malah yang sederhana. Asrama seadanya, yang penting bisa tercapai tujuannya. Karena semua itu cuma sarana, tujuannya adalah belajar. Asrama itu cuma sarana, itu pun bukan sarana belajar, itu adalah sarana menginap. Jadi salah orang kalau mengatakan asrama itu adalah wasilah dalam belajar, salah. Asrama itu bukan wasilah untuk belajar, wasilah untuk belajar itu taklim. Wasilah untuk ilmu itu, wasilah dakwah itu taklim. Adapun asrama itu adalah sarana untuk menginap. Nakilul wasail, nakilul wasilah, bukan wasilah. Kalau sesuai pembagiannya Syekh Barjas, maka sampean bisa menginap terserah di asrama, bisa di gubuk, bisa tidur di masjid, bisa tidur di mana saja, yang penting cukup untuk kebutuhan belajar. Maka ini bisa kita ambil faedah dari berteduhnya Nabi Musa untuk tidur. Asrama itu fungsinya untuk apa sih? Untuk istirahat toh? Untuk istirahat. Untuk melepas lelah di situ, untuk ganti pakaian, untuk kebutuhan sampean, maka cukup. Yang penting tertutup, yang penting atap beratap, menjaga dari terik matahari dan juga dari dinginnya hujan, itu saja sudah cukup. Kalau ada yang bagus ya alhamdulillah, kalau enggak ada ya cukup. Itulah ya Ikhwan, lihat bagaimana Nabi Musa, beliau seorang rasul, berjalan untuk mencari ilmu dan di tengah jalan beliau hanya berteduh dengan seadanya, bahkan itu cuma sebongkah batu. Dan sebongkah batu itu gak permanen. Kalau mataharinya geser yo, apa namanya, bayangannya juga ikut geser. Jadi seadanya, seadanya saja. Dan itulah hakikat dunia. Dunia ini cuma fasilitas. Tujuan kita dalam hidup ini adalah ibadah. Sebagaimana tujuan kita datang ke sini juga untuk belajar. Asrama, makan, minum, semua itu cuma sarana pendukung saja. Untuk tujuan utamanya itu belajar. Demikian juga dalam kehidupan dunia ini juga tujuan utamanya adalah ibadah. Dan makan, minum, sandang, pangan, papan, semua itu hanyalah sarana dan wasilah pembantu saja. Bukan tujuan utama. Maka itu bisa diambil al-qasd, al-iktisad, sederhana di dalam fasilitas belajar. Tidak perlu gedung mewah, ber-AC. Tidak perlu tempat yang istimewa. Yang penting kebutuhannya sudah tercukupi. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran untuk membawa bekal di dalam safar, di dalam talabul ilm. Dan bahwasannya tawakal itu tidaklah menafikan untuk membawa bekal. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang sufiyah yang mereka mengatakan tawakal itu enggak perlu membawa bekal. Dahulu orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat, mereka pergi haji dari jauh enggak bawa bekal. Akhirnya di jalan mereka enggak kuat dan akhirnya minta-minta orang. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa tazawwadu, berbekallah. Jadi bawa bekal, safar bawa bekal, tawakal dan juga bawa bekal secukupnya. Dan juga pelajaran berikutnya, bekal di dalam safar yang enggak harus banyak. Nabi Musa ini bawa apa cuma? Bawa ikan asin toh, untuk dimakan bareng. Bawa ikan asin untuk dimakan bareng. Jadi enggak perlu sampean mau safar itu terus apa? Dari Sumatera sak karung dibawa kabeh, jajan macam-macam dibawa semua. Enggak perlu. Kayak di sini enggak ada jual aja. Maka orang tua yang mau ngirim-ngirim, ngirim duit aja ya. Enggak usah ngirim jajan. Ya tetap lain ya, Kwan. Biyen aku nek aman nek aman kalau dikirimi dari Indonesia itu Masya Allah sudah kayak istimewa sekali. Makannya pun dari sedikit-sedikit karena itu istimewa dari Indonesia, apalagi kalau dikirim kecap. Karena di sana enggak ada kecap. Istimewa sekali. Intinya bekal itu ya secukupnya. Kalau butuh apa nanti di jalan tinggal tawakal, beli sebutuhnya. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasannya seorang murid hendaknya berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengganggu dan tidak merepotkan gurunya. Faqala fatahu la uqiduhu, aku enggak ingin mengganggu guruku. Dahulu para sahabah dikisahkan sebagian mereka untuk menunggu ilmu karena datang ke rumahnya enggak mau mengganggu gurunya, nunggu di depan rumah sampai tertidur. Nunggu di depan pintu sampai tertidur demi untuk bisa mengambil ilmu. Jadi enggak enak, jangan merepotkan gurunya. Jangan membebani gurunya. Jangan merepotkan muallim. Itu termasuk adab dan etika sebagai seorang talibul ilm. Enggak enak kalau mau mengganggu. Faqala fatahu la uqiduhu. Padahal ini butuh sebenarnya. Ini sebenarnya butuh. Dalam kondisi ini, mungkin langkah yang ditempuh oleh sang fata tadi mungkin agak keliru karena seharusnya dibangunkan memang. Karena memang pesannya seperti itu. Kalau ikan ini bergelepat, langsung kabari saya. Jadi langkah yang diambil ini mungkin salah, tapi perasaan seorang murid untuk tidak mengganggu gurunya itu benar. Walaupun dalam kasus ini mungkin salah atau mungkin kurang tepat. Tapi perasaan seorang murid untuk tidak ingin mengganggu gurunya itu adalah perasaan yang benar dan itu adalah etika yang baik. Itu adalah etika yang bagus. Makanya nanti Nabi Musa enggak marah. Kenapa? Karena niatnya baik. Nanti dalam kisah berikutnya Nabi Musa enggak marah. Ya wes saya balik bareng. Ayo dinikmati saja perjalanan ini. Maka ini seorang murid hendaknya adabnya adalah untuk tidak berusaha mengganggu dan merepotkan. Kalau bisa enggak merepotkan gurunya. Tapi Masya Allah ya ikhwan, guru kita Al-Ustaz Abu Mas'ud rahimahullahu taala adalah orang yang walaupun kita enggak merepotkan beliau selalu repot untuk kita, senang repot. Jadi kadang kita yang kesulitan, beliau, kadang kita yang punya hajat, beliau yang kesulitan. Jadi memang kita dididik seperti itu di sini. Seorang guru enggak usah merasa repot untuk kebutuhan santrinya. Seorang dai juga dididik untuk tidak merasa repot dengan kebutuhan santrinya. Bahu seorang dai diciptakan untuk menyangga kesedihan mad'unya, dan kesedihan mad'u diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang dai melupakan kesedihannya sendiri. Ya harus seperti itu. Seorang guru yang memang harus mau direpotkan, seorang dai yang memang harus mau direpotkan oleh mad'unya. Karena bahunya diciptakan untuk menyangga kesedihan dan juga problematika para mad'u. Dan problematika para mad'u memang Allah ciptakan supaya seorang dai itu melupakan lukanya sendiri. Melupakan problematikanya sendiri demi memikirkan dakwah, demi memikirkan mad'u. Nanti sampean kalau menjadi seorang dai baru akan merasakan kenapa kok tiba-tiba kepala itu sakit, enggak ada sebabnya. Nanti sampean akan merasakan. Makanya pantas saja Ustaz Abu Mas'ud sering bilang apa kepalanya sakit. Ternyata memang iya. Mikirkan mad'u itu bikin kepala sakit. Nanti sampean insya Allah akan merasakan bagaimana rasanya tiba-tiba kepala itu sakit, enggak ada sebab apa-apa, tiba-tiba sakit. Sering sakit. Ketika banyak pikiran, banyak humum, banyak ahzan. Maka itulah ya ikhwan, supaya kita tahu kadar guru kita ketika memikirkan kebaikan kita, memikirkan nasib kita, memikirkan keberadaan kita, kita enggak sadar. Kayak enak-enak saja guru kita itu, ternyata kepalanya sakit, enggak ketahuan. Ternyata pikirannya sedang terganggu, kita enggak tahu. Itu rasanya nanti semoga sampean bisa merasakan sebagai seorang dai bidnillahi ta'ala. Dalam hadis ini juga terdapat keutamaan fadlul mubadarah wal musyara'ah, untuk bersegera dan bercepat-cepat. Wa anna ta'khira qad yusabbibun nisyana wa fawatal khair, dan bahwasanya menunda-nunda ini kadang menyebabkan lupa dan luputnya kebaikan. Makanya kalau ada kebaikan ya hendak segera, jangan ditunda. Kalau ditunda nanti sampean lupa, atau kalau enggak lupa maka kesempatan sudah enggak ada, luput. Kalau enggak lupa ya luput. Nah itu. Menunda-nunda akan menjadikan lupa. Kalau enggak lupa maka luput. Di sini seorang fata ini berusaha untuk tidak membangunkan Nabi Musa. Tidak mengganggu Nabi Musa yang sedang istirahat. Tapi dengan itu malah akhirnya menjadi lupa. Menjadi lupa. Maka hendaknya mubadarah badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardhu iddat lil muttaqin. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran seseorang kadang sudah sampai pada apa yang dia inginkan, tapi kadang Allah Subhanahu wa taala memberi ujian lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan beberapa perkara, beberapa pengganggu, beberapa pemaling. Jadi seperti itu. Ini sudah capek-capek jauh-jauh perjalanan. Lepas sampai tempat yang diinginkan malah lupa. Ini kan namanya ujian toh dari Allah. Maka ini namanya ujian ya ikhwan. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean kadang sudah jauh-jauh untuk ke suatu tempat belajar. Sampai di tempat belajar, oh no way, gangguan itu. Oh no way. Oh no way, Ikhwan. Ada saja. Mbah apalah, pengen pulang lah. Mbah ini, oh no way, ibu nelpon lah. Semacam-macam. Maka semua itu jangan dihiraukan. Selama itu bukan kebutuhan yang darurat, jangan dihiraukan. Ada saja nanti yang ingin memalingkanmu dari tujuanmu. Padahal kamu sudah tinggal di depan mata. Kadang tujuan kita sudah di depan mata. Yang kita cari dengan waktu yang sangat lama sudah berada di depan mata, tapi Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan ujian. Dipalingkan, diberikan awaik, pengganggu, diberikan rintangan. Itu namanya ibtila, sebagai mihnah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian. bagi Allah, bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, apakah benar jujur apa enggak dalam tolatnya? Kalau orang kan kalau enggak jujur kan wahai kebablas, ya cocok wis, kadung kok. Kebablasan kan cocok kan, malah alhamdulillah enggak jadi mondok. Aku niat malah kebablas ya. Ya wis, mbah ya Allah, nah, itu namanya orang enggak jujur. Tapi kalau orang jujur nanti sebagaimana faedahnya insyaallah mau balik lagi, mau ngulang lagi. kerja dua kali itu lo mau. Kalau orang enggak jujur enggak mau kerja dua kali. Ya wis kadung kok nah, gitu. Maka ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasanya seorang manusia sekuat apapun dia bertekad, dia tetaplah manusia, dia akan tahu juga akan bodoh. Dia akan ingat, juga akan lupa. Nabi Musa adalah tetap manusia. Dia akan ingat, dia juga akan lupa. Dia akan tahu, dia juga akan bodoh. Jadi ya tetap. Lawong yang berusaha aja masih lupa. Apa meneh sing? Sing gak berusaha. Sing sek murojaah. Yang murojaah semangat tiap hari aja masih lupa. Apalagi yang gak murojaah ya tambah lupa lagi. Maka manusia ya tetap lupa. Dalam ayat ini juga nisyan, perbuatan lupa disandarkan kepada mereka berdua. Padahal yang lupa siapa? Yang lupa itu fatanya, si fata yang lupa. Tapi dinisbahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nasya kepada Nabi Musa dan juga kepada sang fata. Kenapa? Kata para ulama itu sebagai tagliban. Sebagai yes, dianggap dua-duanya. Ada juga ulama yang mengatakan kenapa lupa ini disandarkan juga kepada Nabi Musa, karena si murid lupa enggak memberitahu, si guru juga lupa enggak nanya. Si murid lupa enggak memberitahu, si guru juga lupa enggak bertanya. Maka ini bisa diambil faedah, antara guru dan murid harus kompak. Murid juga sering-sering murojaah, guru juga harus sering-sering nanyakan. Harus sering-sering tanya kabar, gimana hafalanmu mas? Sudah lupa atau lupa banyak? Lupa sedikit atau lupa banyak? Piye hafalanmu, sobirin? Lupa sedikit atau lupa semua? Ramadan tetap dimurojaahi, jangan ditinggal ya. Ramadan hafalannya tetap dimurojaahi. Jadi harus sering-sering ditanyakan. Ini namanya faedah kasratut ta'ahud. Al-ilm yahtaju ila kasratut ta'ahud. Ilmu itu butuh untuk sering-sering diperiksa. Namanya ta'ahud. Maka ini faedah berikutnya. Ilmu itu butuh untuk sering-sering diperiksa. Baik dari pihak guru maupun dari pihak murid. Murid itu menjaga sendiri, guru sering memeriksa, sering mengawasi, sering mantau. Itu ya ikhwan. Ini Nabi Musa memasrahkan kepada muridnya, ya enggak bisa dipasrahkan kepada muridnya saja. Muridnya bisa lupa. Kita juga seperti itu. Kalau kita kebaikan santri ini cuma kita pasrahkan santri saja, yang dipasrahi nanti akhirnya seenaknya sendiri. Maka juga butuh untuk kita periksa. Tetap kita pasrahkan kepada diri kalian, kepada Allah, kemudian kepada diri kalian juga insya Allah masih kita periksa, masih kita awasi, masih patroli, itu butuh. Kalau enggak gitu ya lepas kebaikan itu. Maka ini sebagai dalil butuhnya kebaikan itu untuk ta'ahud, dicek secara berkala. Itu namanya ta'ahud. Murid harus sering-sering mengecek dan guru juga harus sering-sering memeriksa. Karena itulah dinisbahkan nasya kepada keduanya. Dan ini faedah yang terakhir dari ayat ini adalah terdapat pelajaran tentang kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, kemampuannya Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan yang mati. Ini semua sebagai pelajaran agar kita sering-sering mengingat kita nanti ketika mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tentang kematian dan dihidupkan kembali itu setiap hari kita lihat. Dari tanah-tanah yang gersang, tanah-tanah yang tandus mati, tanaman-tanamannya mati, kemudian Allah turunkan hujan, akhirnya hidup lagi. Itu semua terjadi, terdapat pelajaran bahwasanya kita juga nanti akan mati dan nanti akan dibangkitkan. Jangan pernah berkeyakinan Allah tidak mampu membangkitkanmu, karena itu semua adalah kekufuran. Allah mampu untuk membangkitkan yang mati walaupun telah hancur dimakan tanah sekalipun. Ini beberapa faedah dari hadis dan juga dari ayat falamma balagha majma'a baini ma nasya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Adapun ayat falamma jawaza ini belum kita kupas faedahnya. Di sana juga masih ada faedah, beberapa faedah dari ayat falamma jawaza. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.